Konsultasi Syariah. Benarkah memakai cincin dapat pahala? Pertanyaan, apakah memakai cincin termasuk sunnah? Dalam arti, bolehkah kita memakai cincin dengan harapan bisa mendapat pahala? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Memakai cincin bagi lelaki sebagaimana memakai jenis pakaian lainnya. Pada asalnya adalah perkara mubah, tidak ada nilai pahalanya. Kecuali jika ada kebutuhan, seperti untuk stempel pengesahan surat atau keputusan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin beliau untuk stempel surat yang beliau kirim ke berbagai negara kafir di sekitar Madinah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin dari perak dan mata cincin diposisikan ke arah telapak tangan. Di sana ada ukiran Muhammad Rasulullah. Kemudian banyak orang ikut memakai cincin seperti itu. Ketika beliau melihat banyak sahabat memakai cincin, beliau pun melepas cincin beliau dan mengatakan, "Saya tidak akan lagi memakainya selamanya." Hadis riwayat Bukhari. Dan cincin beliau telah hilang. Ibnu Umar menceritakan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, hingga cincin itu terjatuh di sumur Aris di zaman Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin beliau untuk stempel surat-surat beliau, sehingga ketika fungsi itu telah usai, beliau tidak lagi butuh cincin. Ini dijadikan dalil bahwa memakai cincin ada dua hukum. Satu, jika dibutuhkan, hukumnya anjuran. Dua, jika tidak dibutuhkan, hukum asalnya mubah. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, para ulama mengatakan, memakai cincin hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkannya, seperti pemimpin, atau qadi, atau semisalnya. Sementara untuk selain pemimpin atau qadi, lebih afdol tidak memakai cincin. Sementara Malikiyah mengatakan, tidak masalah menggunakan cincin perak, bahkan dianjurkan dengan syarat diniatkan untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh memakai cincin untuk kebanggaan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Imam Malik pernah meriwayatkan dari Shadaqah bin Yasar bahwa beliau pernah bertanya kepada seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Lalu Sa'id mengatakan, silahkan pakai cincin dan sampaikan kepada masyarakat bahwa saya telah memberikan fatwa ini kepadamu. Fathul Bari. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya memakai cincin hukumnya mubah. Demikian, Allahu A'lam.